بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وآله وأصحابه أجمعين أما بعد maka kita lanjutkan pembahasan kita seperti biasa sampai di al-hukm syar'i al-wad'i. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan ulang tentang al-hukm syar'i itu sendiri, di mana hukum syar'i itu adalah khitabullah al-mut'alliq bi af'alil mukallafin iqtida'an aw takhiran aw wad'an, yakni khitab syara' yang terkait dengan perbuatan mukallaf, yang terkait dengan perbuatan orang baligh akil gitu ya. Ya, mukallaf lah kita istilahkan dengan mukallaf, berupa tuntutan ataupun menuntut, atau berupa mempersilahkan ataupun berupa memposisikan. Nah, kemarin kita juga sudah bahas khitabullah itu adalah kalamullah, yaitu Al-Quran wa Sunnah, dan mengikuti keduanya ijma, qiyas dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan mukallaf itu adalah baligh, akil, yang sampai kepadanya dakwah dan ta'ahhala lil khitab, yang bisa. Kemudian juga kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan iqtida, yaitu menuntut. Nah, ini menuntut perbuatan dan menuntut peninggalan gitu ya, menuntut untuk berbuat dan menuntut untuk meninggalkan, baik dari sisi jazim ataupun dari sisi ghairu jazim. Kemudian kita kemarin juga sudah bahas at-takhir, yakni mempersilahkan aspek berbuat dan aspek meninggalkan, ya, di mana keduanya itu sama. Dan ada pun yang dimaksud dengan status ataupun memposisikan, di mana syariat memaksudkannya memposisikan sesuatu itu sebagai sebab, syarat, mani dan sebagainya. Nah, oleh karena itu para usuliyun pun membagi hukum syar'i kepada dua bahagian, yaitu hukum syar'i taklifi dan hukum syar'i wad'i. Nah, hukum syar'i taklifi yaitu tetap masih sama, yaitu khitabullah al-mut'alliq bi talabil fi'l min al-mukallaf ala jihati al-iqtida' aw at-takhir. Yani khitab syara' yang terkait dengan menuntut perbuatan dari para mukallaf dari segi dari segi mewajibkan, atau maksudnya dari segi menuntut ataupun dari segi mempersilahkan. Nah, sekarang kita bahas yang al-hukm syar'il wad'iyyah. Maka di sini dikatakan oleh Syekh. Nah, tapi baca dulu. Hukum syar'i wad'i. Al-hukm syar'i wad'i wa amal hukm syar'i wad'i fahuwa khitabullah al-muta'alliq bi ja'al syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan. Ya, jadi sama aja ya, hampir mirip dengan definisi hukum syar'i taklifi. Ya, jadi hukum syar'i wad'i lagi-lagi masih khitabullah. Terkait khitabullah ya. Kemarin sudah kita sebagaimana yang kita saksikan kemarin ya, di mana kalimat khitabullah ini membuat kita pangling. Nah, jadi lebih enaknya khitabus syara'. Ya, karena kan khitabus syara' itu bukan cuma kalamullah, tapi juga termasuk kalamun nabi ataupun sunnatun nabawiyah kan gitu ya. Wa yatba'u dzalika al-ijma' wal qiyas dan seterusnya. Nah, tapi jadi untuk selanjutnya kita akan menggunakan istilah khitabus syara' aja dibandingkan khitabullah, dan saya pribadi lebih suka dengan ungkapan khitabus syara' dibandingkan khitabullah. Ya, jadi intinya hukum syar'il wad'i itu adalah khitabus syara'. Al-muta'alliq bi ja'li syai' sababan. Jadi masih sama dengan sebelum-sebelumnya, khitab syara'. Dan apa itu khitab syara'? Kemarin sudah kita jelasin, yaitu alladhi yadullu alaihi al-Qur'an wa sunnah wa rijma' wa ghayru dhalika min al-adillah. Al-muta'alliq bija'li syai' sababan. Nah, kalau hukum syara'i taklifi, khitab syara' al-muta'alliq bitalabil fi'l minal mukallaf. Bitalabil fi'l minal mukallaf. Ala jihati apa nama iqtida, ala jihati iqtida atau takhir. Nah, adapun kalau hikmu syar'il wad'i, khitabus syara' yang terkait dengan menjadikan sesuatu sebagai sabab atau sebagai syarat atau sebagai mani' atau sahihnya dia atau fasidnya dia. Nah, ini yang dimaksud dengan al-hukmu syar'il wad'i. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat, berarti hukum syar'il wad'i itu tidak terkait langsung dengan perbuatan mukallaf, beda dengan hukum syar'i taklifi. Hukum syar'i taklifi khitabus syara' al-muta'alliq bi fi'li bi talabil fi'l minal mukallaf, bi talabil fi'l minal mukallaf. Ya. Walau kita tahu dari segi iqtida dan dari segi takhir. Jadi mana talabul fi'l itu ada yang berupa menuntut, ada yang berupa ada yang berupa menuntut, ada yang berupa mempersilahkan. Iya, ada yang berupa menuntut dan ada yang berupa mempersilahkan. Adapun hukum syar'il wad'i, maka itu adalah khitabus syara' yang terkait dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab. Ya, menjadikan sesuatu sebagai sebab. Jadi enggak langsung terkait dengan perbuatan mukallaf. Ya, kalau kita perhatikan dari definisinya, ya, maka demikianlah maknanya. Au syartan, ya, menjadikan sesuatu sebagai syarat. Au mani'an, menjadikan sesuatu sebagai mani'. Au sahihan, menjadikan sesuatu tersebut sahih, ya, sah. Au fasidan, menjadikan sesuatu itu fasid, batal, rusak. Ya. Nah, demikian. Ini definisi daripada hukum syar'il wad'i. Nah, jadi hukum syar'i taklifi adalah khitabus syar'il muta'alliqu bitalabil fi'li bitalabil fi'li minal mukallaf min ala jihatil iqtida' aw takhir. Sementara hukum syar'il wad'i, khitab الشرع المتعلق بجعل الشيء سببا شرط او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا. Inilah tafsil dari yang dijanjikan oleh muallif kemarin, ya. Karena sebenarnya sebelumnya pun kita sudah diterangkan apa yang dimaksud dengan kalimat wada. Ya, wada itu sendiri maksudnya adalah apa? Ma wada'ahu syari', ya, ma wada'ahu syari' min sababin. Ya, apa-apa yang diposisikan oleh syariat, ya, apa-apa yang diposisikan oleh syariat berupa sabab, berupa syarat, berupa mani, berupa sahih dan berupa fasid. Jadi intinya, ya, kalau kita paksakan, ya, kita paksakan membahasnya Indonesiakan istilah ini. Jadi hukum syar'il wad'i itu adalah hukum syariat yang bersifat memposisikan. Ya, hukum syariat yang bersifat memposisikan. Adapun kalau hukum syar'it taklifi, hukum syariat yang bersifat membebani. Iya. Jadi hukum syariat yang bersifat membebani itu hukum syar'i taklifi. Nah, karena dia bersifat membebani, berarti dia terkait langsung kepada perbuatan mukallaf. Adapun ini hukum syariat yang bersifat memposisikan, berarti tidak langsung terkait kepada perbuatan mukallaf. Ya, karena dia memposisikan sesuatu, ya, memposisikan sesuatu sebagai sebab, memposisikan sesuatu sebagai syarat, memposisikan sesuatu sebagai mani, memposisikan sesuatu sebagai amalan yang sahih. Si mukallaf itu yang memposisikan sesuatu. Enggak lah, khitabus syara'. Iya, khitabus syara', ya. Jadi khitabus syara' al-muta'alliq. Jadi tetap hukum syar'i wad'i ini adalah khitabus syara'. Karena namanya masih hukum syar'i. Di mana sebelumnya kita sudah terangkan yang dimaksud dengan hukum syar'i itu adalah khitabus syara' al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iqtida'an aw takhiran aw wad'an. Kan gitu, ya. Dari segi menuntut, dari segi mempersilahkan, dan dari segi memposisikan, status ya, dari segi status gitu. Nah, demikian. Ya, jadi kalau misalkan kita pahami secara seksama ya, istilah tersebut ya, makna ataupun bahasa Indonesia dari istilah tersebut ya, insya Allah secara bahasa Indonesia pun kita bisa mengambil pemahaman. Jadi hukum syar'il wad'i, hukum syar'it taklifi, hukum syariat yang bersifat membebani, hukum syariat yang bersifat memposisikan. Maka dari itu berarti definisinya adalah hukum syariat yang bersifat memposisikan itu adalah khitabus syara'. Masih tetap khitabus syara', karena hukum syar'i. Ya. Khitabus syara', apa itu khitabus syara'? Ya, seperti yang sudah kita jelaskan ya, Alkitab wa Sunnah. Jadi masih tetap kitab wa Sunnah. Ya, berarti kalau misalkan kita langsung persempit ya, ayat Allah gitulah kira-kira ya. Ayat Allah yang terkait dengan menjadikan sesuatu itu sebagai sabab. Ya, ayat Allah yang terkait dengan menjadikan sesuatu ya, sesuatunya nanti apa itu dia ya, nanti akan dibahas kan gitu kan. Ayat Allah jadilah sesuatu itu sabab. Bukan, ayat Allah tadi khitabus syara' tadi menjadikan sesuatu yang ada di dalamnya tentunya ya, yang ada di khitab tersebut. Ya kan, khitab itu kan apa? Khitab khutbah ya, seperti khutbah kan, khitab. Nah, jadi ayat Allah yang terkait dengan menjadikan sesuatu di dalam ayat tadi kan gitu. Ada sesuatu yang Allah jadikan sebagai yang khitabus syara' jadikan sebagai sabab, atau dia jadikan sebagai syarat mani sahihnya amalan ataupun fasidnya sebuah amalan. Nah, itu namanya al-hukmul wad'i. Kan gitu. Sementara kalau al-hukmus syar'i at-taklifi itu terkait dengan apa? Membebankan ya, yang bersifat membebankan. Berarti apa? Khitabus syara' yang terkait dengan apa? Tuntutan, menuntut perbuatan dari mukallaf. Nah, kalau ini tidak secara langsung gitu ya. Memang tetap ya bi'af'alil mukallafin, karena kan al-hukmus syar'i secara definisi globalnya apa namanya? Khitabus syara' al-muta'alliq bi'af'alil mukallafin iqtida'an, satu, takhiran, dua, wab'an, tiga, kan gitu. Jadi ya tetap fi'alil mukallafin, tapi tidak secara langsung ya, kalau berdasarkan definisinya masing-masing. Karena definisi untuk al-hukm syar'i taklifi yang bersifat membebani itu apa namanya muta'alliq bitalabil fi'li minal mukallaf, yang terkait dengan menuntut perbuatan dari si mukallaf. Doan. Iya, nah dari jihah ya, ala jihatil iqtida' awit takhir. Ya. Umumnya amar lagi. Dari AA. Umumnya beri amar. Salah satunya. Itu at-taklifi salah satunya. Ya, salah satu daripada hukum syar'i taklifi. Ya. Nah, demikian. Adapun hukum syar'il wad'i ataupun yang bersifat memposisikan, maka ini juga masih sama, tetaplah khitabus syara', tapi yang terkait dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab, atau menjadikan sesuatu sebagai syarat, atau menjadikan sesuatu sebagai mani, atau menjadikan sesuatu itu sahih, atau menjadikan sesuatu itu fasid. Nah, jadi sebenarnya dari sisi bahasa saja pun kita sudah dapat memahami apa itu sebab ya. Maksudnya sebab itu apa ya, walaupun mungkin kita sulit untuk mendefinisikan sebab, tapi kita paham apa itu sebab, apa itu syarat, apa itu mani, apa itu sahih, sah, apa itu batil, batal, kan gitu ya. Ya, karena ini sudah menjadi bahasa kita juga kan gitu ya. Nah, tapi begitupun di sini Syekh tetap memberikan definisi masing-masing dari ungkapan tersebut. Definisi sabab, definisi syarat, definisi mani, definisi sahih, definisi fasid. Baik, lanjutkan. Pasal babu wa. Ya. Wa ma yalzimu, yalzimu. Ya, ma yalzamu. Wa ma yalzamu min wujudihi al-wujud. Wa min adamihi al-adam. Baik. Ya, kalau kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan sabab itu adalah, jadi ini ketika kita ingin mendefinisikan sabab ya, sebab itu apa? Jadi kan karena kan tadi dibilang khitabus syara' yang terkait dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab. Menjadikan sesuatu sebagai sebab. Sebab itu sendiri maksudnya apa? Maka di sini dijelaskan oleh Syekh, ma yalzamu min wujudihil wujudu. Ma yalzamu min wujudihil wujudu. Apapun yang melazimkan dari keberadaannya ada. Kok semakin didefinisikan semakin bingung ya. Kan gitu ya. Ma yalzamu min wujudihil wujudu wa min adamihil adam. dan apapun yang melazimkan dari ketidakadaannya tidak ada. Padahal sebelum didefinisiin sebab, ya namanya sebab kita paham kan gitu ya. Hah? Enggak, yang melazimkan ya, melazimkan dari ketidakadaannya tidak ada. Melazimkan, melazimkan dari keberadaannya ada, dan melazimkan ketidak dari ketidakadaannya tidak ada. Nah, di sini dikatakan ma yalzim. Ma yalzam, afan ya. Ma yalzamu. Sabab ya, as-sabab. As-sabab hu ma yalzamu min adamihi min wujudihi. Ya, kita bahas yang satu dulu. Min wujudihil wujud. Ma yalzamu min wujudihil wujud. Ini kita hapus lagi. Jumlah atau bukan jumlah? Jumlah. Jumlah. Mana mubtada Pak Rudi? Al-sabab. Mana khabar? Wa. Kita hapus sudah. Hah? Sudah kita hapus. Itu cuma fasil itu. Ya. Ya, cuma fasil. Pemisah. Ma yal jamu man wujudin. In. Khabarnya mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Berarti berupa jumlah lagi kalau ghairu mufrad. Ya. Intinya pertanyaan dari mubtada apa? Pertanyaan mana mubtada dan mana khabar itu sama dengan pertanyaan mana subjek, mana predikat. Mana musnad dan mana musnad ilaih. Kan gitu, ya. Ya. Sebenarnya ketika kita bertanya mana mubtada dan mana khabar itu sama dengan pertanyaan mana subjek, mana predikat. Mana musnad dan mana musnad ilaih. Nah, kalau menurut Mas Joko, mana musnad dan mana musnad ilaih di sini? Musnad ilaih as-sabab, musnadnya? Oh, tahib. Iya. Iya. Jadi mubtada khabar. Berarti kalau kita ingin tahu apa itu as-sabab, ya maka carilah khabarnya. Khabarnya ini. Ya berarti as-sabab adalah apapun. Selesai. Sebenarnya. Tapi kita tahu apapun ini adalah jenis kalimat apa ini? Jenis isim apa? Jenis isim apa? Isim mausul. Nah, kan begitu ya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa ma ini adalah isim mausul. Isim mausul itu apa? Kata ganti penghubung. Sebagaimana sudah kita jelaskan, kata ganti. Berarti ini adalah sebuah benda. Terlepas dari bendanya abstrak atau tidak abstrak, kan gitu ya. Intinya ada sesuatu lah, kan gitu ya. Intinya sesuatu, kan gitu. Jadi ma ini adalah sesuatu. Ya kan demikian, kan? Ya, karena dia isim. Karena dia termasuk isim. Isim mausul. Ya, karena isim itu kan kata benda lah, inilah sebagainya. Ya, termasuk isim. Jadi ma termasuk isim. Nah, apapun itu termasuk, apapun itu adalah isim mausul. Dan isim mausul sebagaimana yang kita ketahui, wajib terdapat jumlah silah mausulah. Ya, wajib padanya terdapat jumlah silah mausulah. Nah, jadi berarti kalau kita ingin tahu apa isi daripada isim mausul, maka carilah jumlah silahnya, karena itulah isinya. Isi dari apapun tersebut. Ya, intinya ini sebuah benda, sesuatu. Jadi sabab itu adalah ma, kan gitu ya. Sabab itu adalah apapun, sabab itu adalah apa saja. Apa saja yang bagaimana? Nah, jawaban dari bagaimananya di jumlah silah. Ya, jawaban dari bagaimananya di jumlah silah itulah kenapa kita tentukan setiap penggunaan isim mausul mesti terdapat jumlah silah. Karena bagaimananya si jumlah si isim mausul ada di jumlah silah. Ya, jadi as-sabab adalah apapun, apapun yang bagaimana, jawabannya di jumlah silah. Kan begitu. Nah, jumlah silahnya di sini adalah yalzimu min wujudihil wujud. Nah, kemudian soal yalzamu min wujudihil wujud. Kemudian soal susunan yalzamu min wujudihi. Ya, ini kita rubah susunannya. Ma min wujudihi yalzam. Ma min wujudihi. Berarti apapun dari wujud. Iya, keberadaan. Nya kembali? Iya. Kembali ke isim mausul itu sendiri. Sesuatu yang dari keberadaannya melazimkan ada. Ya. Sesuatu yang dari keberadaannya melazimkan ya, ada. Melazimkan ada apa? Nah, nantilah pembahasannya. Intinya ada. Ya, melazimkan keberadaan yang lainnya tentunya, kan gitu ya. Ya. Ya, itu. Gimana? Kembali, iya, kembali kepada ma. Iya, dari sejumlah silahnya. Jadi ma min wujudihi yalzimu wujud. Nah, kalau secara bahasa Indonesia, ini kan kita berbicara secara bahasa Indonesia. Ya, untuk lebih mudahnya di dalam bahasa Indonesia, menurut pandangan pendek saya, kan gitu ya. Menurut pandangan pendek saya, secara bahasa Indonesia, ungkapannya lebih enak adalah dengan kita mendahulukan si mutalik. Jadi ma min wujudihi yalzimu yalzamul wujud. Jadi apapun apapun dari keberadaannya, jadi kan sabab itu adalah apapun dari keberadaannya melazimkan ada. Nah, dalam bahasa ini saya lebih enak lagi enggak pakai ini bahkan. Jadi sabab itu dari keberadaan si sabab. Kenapa? Hu kan kembali ke ma, ma itu sendiri adalah si asbab, kan begitu kan? Jadi sebenarnya ya kan gitu. Secara nggak langsung. Jadi sabab itu dari keberadaan si sabab melazimkan ada. Selesai. Ini kalau di dalam bahasa Indonesia. Tapi definisi ini, cara berbahasa seperti ini salah ya. Yang benar adalah dengan harus meletakkan ma. Karena sabab adalah sesuatu. Karena sabab adalah apa saja ataupun sesuatu. Walau dalam bahasa Indonesia kita nggak butuh kalimat ini. Kayaknya, kayaknya ya. Tapi nggak tahu juga saya. Itu kayaknya. Langsung aja, sabab itu dari keberadaan sabab melazimkan sesuatu. Itulah yang namanya sabab. Melazimkan ada. Jadi sabab dari keberadaan sabab melazimkan ada. Sampai di sini paham? Yang dimaksud dengan sabab. Sebaliknya begitu pula, dari ketidakadaan sabab melazimkan tidak ada. Wa min adamihil adamu. Justru ini kebalikan dari yang ini ya. Iya, begitu pula kebalikannya, itulah sabab. Kalau enggak ada dia ya enggak ada. Iya, itulah arti sabab. Arti sabab itu, ya kalau enggak ada dia ya enggak ada. Kalau ada dia ya ada, kan gitu. Makanya begini, kadang-kadang penggunaan bahasa Arab itu enggak familiar di kita sehingga kita harus menyelaminya gitu. Itulah kenapa saya bilang pentingnya kita mendalami bahasa Arab. Karena bahasa ini bukan bahasa ibu kita. Maksudnya bukan bahasa yang mengibu di diri kita. Ya, bahasa yang mengibu di diri kita apa? Bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu kita pun harus buat bahasa Arab ini mengibu di diri kita gitu. Mendarah daging ini ya. Sebagaimana mendarah dagingnya bahasa Indonesia di diri kita. Nah, jadi begitu. Sebenarnya, ya kalau bahasa Indonesia tadi nggak butuh ma. Ya, jadi, sabab adalah dari keberadaan si sabab menghasilkan wujud. Ya, jadi, melazimkan wujud. Ya. Mafhum kan? Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Nah, dengan adanya majelis bahasa Arab, saya menjadi kenal Ustaz gitu. Ayah sama anak? Ya, itu bahagian daripada sabab, betul. Gara-gara Mas ngaji, saya Mas jadi kenal Ustaz. Kalau tidak ada, kalau Mas nggak ngaji, berarti Mas nggak kenal saya, kan gitu kan? Artinya ngajinya Mas itu sabab. Sabab, iya, majelis itu sabab. Sebab untuk apa? Sebab untuk keberadaan kenalnya Mas ke saya, kan gitu kan? Ya, itulah sabab. Kalau nggak ada ngaji, kalau Mas nggak ngaji, maka keberadaan kenalnya Mas ke saya pun jadi nggak ada juga, kan gitu kan? Bisa ayah, jadi ayah itu sabab. Ayah sama anak juga ya? Ah, mungkin anak. Begitu ya, lebih ini ya, betul ya. Ya. Apanya? Tidak akan ada anak. Tapi enggak ya, kalau itu bukan sabab itu ya. Kalau yang kasus Mas Joko tadi bukan sabab. Karena sabab itu dia wa min adamihil adam. Karena bisa saja nanti Mas mengenal saya walaupun enggak ngaji. Sementara sabab itu wa min adamihil adam. Itu wajib, itu begitu dia. Wa min adamihil adam. Nanti ada dicontohkan. Ini harus pahami dulu definisinya. Sebenarnya ada dicontohkan. Ada dicontoh tuh keka katanya kan narka itu seperti gitu kan. Ya, taib. Ya, kalau gitu kita baca contohnya. Nanti kita balik-balik lagi ya. Nah, kita baca contohnya. Kal iskar yalzamu min wujudihi wujudu tahrim. Iya. Wa min adamihi adamu. Nah, itulah dia. Kal iskar seperti hal yang memabukkan. Ya, seperti suatu hal yang memabukkan, yaitu contohnya ya, contohnya seperti suatu hal yang memabukkan, maka sesuatu hal yang memabukkan ini melazimkan dari ketidak, dari keadaan, dari keberadaan sesuatu hal yang memabukkan tersebut ya. Jadi dari keberadaan sesuatu hal yang memabukkan tersebut melazimkan adanya pengharaman. Ya, melazimkan adanya pengharaman. Nah, inilah maksud dari wujud al-wujud yang di atas. Ya, ini wujudut tahrim. Ini salah satunya. Cuma kan enggak mungkin kita bilang wujudut tahrim karena enggak selalu at-tahrim yang wujud. Ya, yang lainnya makanya pakai kalimat al-wujudu. Bisa jadi umum. Ijab misalkan. Wujudul ijab. Ah, bisa jadi ya benar, wujudul ijab, wujudut tahrim, wujudul mubah, wujudul ibaha, wujudul karaha dan sebagainya. Ya, makanya kalimatnya al-wujud yang di atas. Ya, ma yalzimu min wujudihil wujud. Ya. Maksudnya ma yalzimu min wujudihil wujud ya salah satu contohnya. Ini kan contoh ini ya. Wujudut tahrim. Nah, jadi al-iskar min wujudihi yalzamu wujudut tahrim. Ya. Jadi keberadaan iskar, keberadaan sesuatu hal yang memabukkan, itu melazimkan adanya pengharaman. Artinya, nah ini maka, artinya apa? Si iskar ini sabab. Ya, si iskar ini adalah sabab. Sabab apa? Sabab pengharaman. Kenapa kita bilang al-iskar ini sabab pengharaman? Karena dengan adanya iskarlah adanya pengharaman. Yang artinya juga kebalikannya, wa min adamil iskari adamu adamu tahrim. Wa min adamil iskari adamu tahrim. Dan dari ketidakadaan hal yang memabukkan, maka tidak ada pula pengharaman. Nah, demikian. Nah, ini contohnya. Nah, ini artinya apa? Kebalikannya. Sementara kalau yang kita buat tadi, yang dicontohkan oleh Mas Joko tadi, itu enggak begitu ya. Apa namanya? Yang biasa yang ma'ruf itu. Apa namanya? Dengan kita melihat hilal, maka muncul kewajiban puasa. Maka ada kewajiban puasa. Itu bukan sabab. Sebab. Iya, karena keberadaan hilal ya, apa namanya ya, keberadaan hilal itu tidak melazimkan adanya puasa. Contohnya 29 ya, kan, kan, Pak Hilal. Bukan. Bukankah hilal setiap bulan muncul? Oh iya. Ya kan, bukankah hilal setiap, apakah setiap muncul hilal lalu puasa? Itu bukan sabab. Kan gitu. Beda ya, sabab itu apa? Makanya di sini definisi daripada sabab min wujudihil wujud min adamihil adam. Stop, itu aja. Iya, itulah dia. Itulah yang namanya sabab. Min wujudihil wujud min adamihil adam. Baru bisa dibilang sabab. Sementara sesuai hilal, definisi. Sementara hilal muncul setiap bulan. Ah, sementara hilal muncul setiap bulan, berarti bukan sabab namanya. Karena tergelincirnya matahari lah maka masuk waktu itu. Tidak belum tergelincir tidak akan masuk waktu itu. Sebab itu bukan sabab. Nah, iya. Yang sabab itu yang dia harus apa? Min wujudihil wujud min adamihil adam. Keberadaannya ya, dari keberadaannya melazimkan ada ya, dari keberadaannya melazimkan ada, dari ketidakadaannya melazimkan tidak ada. Berarti, harus bilang begitu. Berarti tergelincir bukan sabab satu-satunya. Contohnya gini lah, misalnya mendung, itu enggak ada. Iya, enggak ada matahari. Tetap aja ada pohon. Ya itu lain ya, sabab dengan yang tadi lain. Yang tadi ada juga, ada, tapi nanti. Ini yang kita bahas yang sabab dulu. Paham sampai di sini ya, sabab ya. Maka ya, contoh yang paling tepat adalah al-iskar ini. Di mana sesuatu itu, ya misalkan minuman itu akan dinyatakan haram apabila terindikasi iskar. Tapi kalau tidak terindikasi iskar, maka tidak haram. Artinya apa? Keadaannya langsung haram, ketidakadaannya langsung tidak haram. Itulah dia sabab. Jadi berarti apa? Sebab pengharamannya apa? Baru kita bisa bilang sebab pengharamannya iskar. Berarti terakhir yang 0% itu haram apa? Pokoknya keberadaan iskar, sesuatu hal yang memabukkan, wujud tahrim. Ketidakadaan iskar, ada mutahrim. Iya, itulah dia. Iya, ada mutahrim. Ya kan begitu ya? Intinya yang sering dicontohkan yang mana? Yang bilang tadi Pak Ruk itu hilal sabab wujud siang. Apa begitu dibilang? Iya. Rata-rata gitu karena nengok gitu. Dia mencontohkan sabab apa namanya ru'yatul hilal sabab wujud siam. Gimana kalau dibilang ru'yatul hilal sabab wujud siam? Oh gitu ya. Wallahu alam. Di situ sabab begitu. Ya. Hmm. Katanya kan di sini apa namanya? Faru'yatul hilali sabab wujubu as-siyam. Terus yang syarat wa dukhulul waqti syartul shalah. Kalau yang mani wal haid mani minas shalah. Hmm, jadi ru'yatul hilal bahagian dari sabab. Oh, ru'yatul hilalnya ya. Iya. Oh, bukan hilal, munculnya hilal. Oh ya benar lah kalau ru'yatul hilal. Ya benar benar benar benar. Benar. Ru'yatul hilal melihat hilal sabab. Jadi tapi kalau munculnya hilal ya itu enggak menjadi bukan sabab ya. Muncul kan setiap bulan kan muncul ya. Iya. Munculnya muhayyal sabab tadi. Iya, setiap bulan muncul hilal kan gitu ya. Iya, ini yang dimaksudnya ya ru'ya ya. Tanggal 29 itulah ya. Iya, ini masalah ru'yahnya ya. Iya benar. Iya, ru'yatul hilal sabab. Iya, kalau itu mungkin bisa ya. Ya berarti enggak kan? Iya. 29 itu wajib. Betul betul. Bukan masalah munculnya. Iya. Muncul muadam-muadam. Iya, setiap bulan muncul kan gitu ya. Ini masalah syahidah. Iya, masalah ru'yahnya ya, masalah ru'yahnya. Mungkin kalau begitu bisa, tapi yang jelas di sini Syekh menggunakan kata iskar yang memang mungkin paling itu yang paling pas banget. Iya, maksudnya paling inilah bisa menginikan pemahaman. Ya intinya sabab itu min wujudihi yalzimul wujud min adamihi yalzimul adam. Yalzam, kok yalzim terus yalzamul adam. Jadi min wujudihi yalzamul wujud min adamihi yalzamul adam. Jadi kalau apa yang manis kata aminkum Pada tajawad itu menjadi. Nah itu kan khitab syara ya. Apakah di situ terkandung sabab atau terkandung syarat kan gitu ya? Kalau wahai rasa itu bukan sabab ya, karena sabab itu dia harus min wujudihil wujud min adamihil adam. Ini syarat dulu. Karena istiqa tadi, ketidakadaan istiqa bisa saja dia tetap menikah. Ya, kan gitu kan? Kira-kira mungkin gitu. Cenderung masuk kata-kata agar. Gitu. Agar. Bukan, ini masalah hukum syar'i. Ini masalah hukum syar'i, bukan masalah sabab. Jadi kan dalam bahasa Indonesia pun sabab ada yang bersifat ta'lil. Ya, ada yang bersifat. Ini bukan, kita bukan berbicara tentang ta'lil, tapi kita berbicara tentang sabab ini. Ya makanya di sini dijelaskan oleh mu'alif. Ini sabab yang kita maksudkan, sabab yang seperti apa? Karena kata sabab itu juga banyak makna. Kan gitu ya, kata sabab itu juga banyak makna. Bahkan dalam bahasa Arab pun juga sama ya seperti bahasa Indonesia di mana kata sabab itu punya banyak makna. Nah, sabab yang kita maksudkan di sini ya di dalam pembicaraan kita ini ya, atau secara istilah pelajaran usul fikih yaitu sabab itu adalah ma yalzimu min wujudihi. Ya ini min wujudi ma kan gitu ya. Atau dengan kata lain yalzamu min wujudis sabab al wujudu. Baru yalzamu wa yalzamu min adamis sabab al adamu kan begitu. Apa yang ada menjadi terada? Enggak, dari ketidakadaannya, begini, dari keberadaannya, dari keberadaan sesuatu tadi yang kita nyatakan sebagai sabab atau dengan kata lain gini ya, dari keberadaan sabab, ya dari keberadaan si sabab melazimkan ada. Ya, melazimkan ada dan dari ketidakadaan sabab melazimkan tidak ada. Ya, tidak ada atau tidak ada soal apa ini? Ya misalkan seperti masalah pengharaman. Nah jadi dengan iskar ya mas, kita contohkan di sini menggunakan iskar. Iskar itu suatu hal yang memabukkan. Nah suatu hal yang memabukkan ini ya, dengan keberadaan suatu hal yang memabukkan ini maka melazimkan adanya pengharaman. Melazimkan adanya pengharaman. Nah ini yang kita maksud ada tadi. Adanya pengharaman. Itu salah satu contoh ya, tapi nggak harus pengharaman. Ini hanya contoh. Kemudian dari ketidakadaan iskar ataupun suatu hal yang memabukkan, maka melazimkan ketidakadaan pengharaman, begitu loh. Ini namanya sabab. Mutlak lah kalau ada yang nggak. Iya, pokoknya min wujudihil wujud, min adamihil adam. Dari keberadaannya ada, dari ketidakadaannya tidak ada. Ya. Itulah dia. Ya, dari keberadaannya ada, dari ketidakadaannya tidak ada. Nah demikian. Sampai di sini mafhum ya. Jadi as-sabab ma, intinya as-sabab ma. As-sabab suatu benda. Ya, as-sabab suatu benda yang kita bahasakan dengan apapun. Nah, apapun yang bagaimana? Yalzamu min wujudil ada yalzamu min wujudi ma. Ya, ini min wujudi sabab maksudnya kan, karena ma adalah si as-sabab. Jadi min wujudi ma ay min wujudi sabab al-wujudu. Wa min adami sabab al-adamu. Walau kita tahu sebenarnya wujudu apa min wujudihi hak kembali kepada ma ya, bukan kembali kepada as-sabab langsung. Ya, kembali kepada ma, dan ma itu sendiri adalah si as-sabab. Ya, karena ma khabarnya as-sabab. Ya. Jadi cara kita memahami teks bahasa Arab adalah dengan dibantu oleh nahwu sharaf. Begitu. Kira-kira mafhum. Nah, jadi kalau bagi saya ya, bagi pandangan cetek saya terhadap bahasa Indonesia. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kita cukup dengan mengatakan begini ketika mendefinisikan sebab. Sebab itu dari keberadaannya ada, dari ketidakadaannya tidak ada. Ya, enggak butuh kata ma dan enggak butuh kata yalzim. Lebih mungkin itu dengan ungkapan seperti itu mungkin lebih bisa memahamkan kita gitu ya. Mungkin. Jadi sabab itu dari ketidakadaannya, dari keberadaannya dia ada, dari ketidakadaannya dia tidak ada. Ya, ada atau tidak ada soal apa ini? Ada atau tidak ada soal apa? Ya, misalkan soal pengharaman lah, soal pengwajiban lah, dan sebagainya dari yang taklifi kemarin yang sudah kita bahas. Ya. Ya, makanya oleh karena itu al-hukmu syar'il wat'i ini ada hubungannya juga dengan al-hukmu syar'il taklifi. Kata lazim ini sendiri mudahnya gimana? Kan sudah jadi bahasa kita kata. Mengharuskan. Iya. Ya. Mengharuskan. Jadi keberadaan sabab mengharuskan keberadaan pengharaman. Kan gitu ya. Nah, sababnya contohnya apa? Contoh sabab. Contoh sabab misalkan iskar tadi, sesuatu hal yang mengharamkan. Suatu hal yang mengharamkan melazimkan mengharuskan adanya pengharaman. Dari ketidakadaan yang memabukkan kok mengharam. Dari ketidakadaan yang suatu hal yang memabukkan melazimkan ketidakadaan pengharaman. Maksudnya melazimkan apa? Mengharuskan ya. Ya itulah kira-kira kalau kita bahas Indonesia kan. Ya, pertanyakan saja yang seperti itu ya ikhwah. Karena kan kadang-kadang gini, walau sudah menjadi bahasa yang kita guna, sudah tersadur ke dalam bahasa Indonesia, tapi tetap kita enggak paham gitu loh. Kadang maknanya juga bisa meleset ya. Iya, dari bahasa yang sebenarnya betul. Ya, contohnya aja ya syirik kan gitu ya. Syirik dalam bahasa ya atau iya jahil ya. Jahil dalam bahasa Indonesia apa? Usil. Usil ya. Ya, sirik ange kan gitu. Ya, memang harus di ini juga kan gitu. Ya, nah, jadi tanyakan aja. Ya, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau enggak ya kita cari sama-sama. Kira-kira bisa diilustrasikan. Karena sebab sering kecelakaan di perempatan maka dibuatlah tanduran-tanduran gitu. Itu sabab enggak? Bisa enggak dikategorikan sabab itu? Lampu merah itu sabab. Hah? Bukan sabab. Karena pembuatan. Karena bisa aja. Kecelakaan kan bukan persimpangan bisa juga terjadi kecelakaan. Bukan, lampu merahnya yang kita bahas. Lampu merah itu sabab tertib atau jadi tertib. Sabab bagi ketertiban. Ya. Artinya ketertiban itu tidak akan ada tanpa lampu merah. Ya. Kan gitu. Jadi tidak adanya lampu merah, tidak adanya tertib. Adanya lampu merah, adanya ketertiban. Ah gitu loh. Ya, kalau enggak berarti ya sudah. Intinya sabab itulah dia. Ya saya capek juga kan kalau kita yang jelas kalkulasikan sendiri kan gitu ya. Kalkulasikan sendiri. Jika sesuatu itu adalah melazimkan dengan keberadaannya melazimkan ada dan dengan ketidakadaannya melazimkan tidak ada, ya itulah sabab namanya. Ya kalkulasikan aja sendiri kan gitu ya. Yang jelas kita definisinya udah tahu kan gitu. Disebabkan makan dia kenyang. Enggak juga minum bisa kenyang loh. Ya pokoknya jika sesuatu itu. Ya, ya lama-lama makin pintar antum memang. Mana mau enggak pun jadi tertib ya. ya, pokoknya ya, ini ya, ada pokoknya jadi tertib. Enggak mesti ada. Enggak mesti lampu merah. Ya pokoknya gini, dengan keberadaannya ya, dengan dari apa ya, dengan keberadaannya melazimkan ada, dengan ketidakadaannya melazimkan tidak ada. Ya itulah intinya. Ya itu intinya, itu kaedahnya. Kaedah sesuatu itu dapat dinyatakan sebab. Ya, kaedah sesuatu itu dapat dinyatakan sebab. Dudukkan aja dulu konsepnya. Ah, dudukkan aja kaedahnya. Ah, nanti kalkulasikan sendiri. Iya, nanti kalkulasikan sendiri. Ini bisa enggak aku katakan sebab ini, kan gitu. Dan kawan. Kenapa lo sakit? Apa? Itu kan kalau tadi sehat itu. Lah, ada sakit kan harus sehat. Sakit harus tidak sehat. Kalau enggak sehat itu sama juga. Nah, sampai di sini paham ini ya, kalimat definisi, apa kalam definisi gitu. Ya, karena memang kalau nggak dibulet-buletin kayak begini, kadang-kadang malah nggak paham, gara-gara cuma dibulet-buletin doang jadi paham kan gitu. Kadang bingung juga saya, kok bisa ya cuma dibulet-buletin doang kok jadi paham gitu ya. Waktu, padahal di buku juga yang nggak tulis kan gitu. Oh, iya. Ya, paham ya, jadi kalimatnya sudah jelas ya. As-sabab mubtada ma khabar. Huwa itu cuma dhamir fasil ya. Huwa itu cuma fasil. Nah, jadi ma khabar. Ma yang bagaimana jawabannya ada di jumlah silah. Nah, kemarin tadi juga sudah kita terangkan bagaimana supaya lebih bisa memahamkan, yaitu kita dahulukan saja min wujudihi baru kita akhirkan yalzamnya. Ya, dalam bahasa Indonesia kayaknya itu lebih mudah difahamkan oleh kebiasaan kita. Ya, dengan mendahulukan min wujudihi. Jadi apapun dari keberadaannya ya, apapun dari keberadaannya melazimkan ada, ketimbang apapun yang melazimkan dari keberadaannya ada malah mungkin semakin sulit untuk kita pahami ya. Dari mana kita kok bisa mengetahui begitu kan gitu ya, dari sisi status kalimah-kalimah yang masuk ke dalam sebuah jumlah, di mana kita tahu min wujudi itu adalah muta'alliq. Ya. Iya, jadi muta'alliq itu sebagaimana yang kita ketahui biasanya itu bisa diletakkan dimanapun. Iya, karena kan dalam bahasa Indonesia kadang-kadang muta'alliq itu keterangan itu ada yang lebih cocok diletakkan di depan sebagai dan begini. Adapun di dalam bahasa Arab dimanapun diletakkan selama kita tahu itu muta'alliq maka selesai permasalahan. Ya, selama kita tahu itu adalah muta'alliq. Ya, mau dimanapun diletakkan orang Arab akan langsung paham bahwa ini adalah muta'alliq, ta'alliqnya bagi si kalimah ini. Kan gitu. Ya, ta'alliq bagi sekalimah ini. Ada apa kaidahnya kan? Ah, silakan. Sebenarnya orang Arab berluas-luas pada jar dan majrur dan zorob, dan tidak berluas-luas pada selain itu. Iya. Ada itu ungkap. Iya, betul. Ada ungkapan seperti itu ya. Iya, betul. Ya fasahuna. Iya. Min. Betul. Intinya syibhul jumlah. Iya, syibhul jumlah. Ya kan kita iya. Betul. Selainnya kan? Iya, bi khairi. Betul. Memang ya itu pas sekali itu. Karena memang untuk syibhul jumlah, karena kan muta'alliq itu berupa syibhul jumlah ya, muta'alliq pasti berupa syibhul jumlah. Tidak ada yang ketika kita katakan dia muta'alliq tapi bukan syibhul jumlah. Dan bahkan sebaliknya pula syibhul jumlah pasti muta'alliq sebenarnya. Jadi muta'alliq pasti berupa syibhul jumlah, sebaliknya pun juga sebenarnya demikian. Setiap syibhul jumlah pasti muta'alliq. Wah, ada tuh bukti syibhul jumlah khabar aslinya sebenarnya muta'alliq. Ya, Muhammadun fil baiti itu khabar bukan muta'alliq, aslinya muta'alliq. Jadi setiap syibhul jumlah pasti muta'alliq sebenarnya. Nah, demikian. Wallahu alam. Nah, jadi jelas ya untuk as-sabab. Nah, jadi ada khitabus syara itu yang terkait dengan menjadikan sesuatu itu sebagai sabab. Nah, inilah dia yang kita maksudkan, yaitu apa? Ma yalzamu min ada'a min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Nah, ini jadi artinya ada khitabus syara itu yang terkait dengan menjadikan sesuatu itu sebagai sabab. Ada yang begitu. Nah, mana-mana aja dia ya silakan lakukan pentelaan. Nah, ini pekerjaan fikih. Iya, kalau sudah begini ini kita iya, pekerjaan fikih ya. Baik, kemudian selanjutnya wasyartu huwa ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adam. Nah, adapun syarat ya kan, karena tadi bukan cuma sabab ya, terkait hukum syar'il wa itu khitabullah, khitabus syara' yang terkait dengan menjadikan sesuatu bukan hanya sebagai sebab tapi atau juga sebagai syarat. Ya, ada yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, ada yang menjadikan sesuatu itu sebagai syarat. Ya. Nah, menjadikan sesuatu itu sebagai syarat, apa itu syarat? Ma yalzamu min adamihi al-adamu. Ma yalzamu min adamihi al-adamu. Ini syarat. Ya, ini syarat. Sama seperti yang tadi ya. Asyarat mubtada, khabarnya ma. Ma yang bagaimana? Ma yang yalzamu min adamihi al-adamu. Ya, kita balik aja dulu supaya lebih mudah. Min adamihi yalzamul adam. Artinya apa? Syarat itu dari ketidakadaannya tidak ada. Syarat itu dari ketidakadaannya tidak ada. Apa bedanya dengan yang di atas? Masih belum selesai. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun. Nah, jadi kalau bedanya dengan yang di atas, ya tadi kan syarat adalah dari ketidakadaannya, ya, syarat adalah sesuatu yang dari ketidakadaan sesuatu tersebut tidak ada. Ya. Min adamihil adam. Ini syarat. Min adamihil adam. Tapi, wala yalzam. Min wujudihi wujudun wala adam. Dan dari keberadaannya, ya kan tadi kita bicara tentang ketidakadaannya. Dari ketidakadaan syarat, tidak ada. Ya, dari ketidakadaan syarat, melazimkan tidak ada. Tapi dari keberadaannya, dari keberadaan syarat, tidak melazimkan ada dan tidak melazimkan tidak ada. Pening baru dia. Contoh. Coba bacakan contohnya, ya nanti semakin bisa, insya Allah bisa semakin paham. Kal wudu'i fa innahu yalzamu min adamihi adamu sihhati shalah. Iya. Wa la yalzamu min wujudihi la wujuduha wa la adamuha. Nah, baik. Kal wudu', seperti contohnya wudu', ya. Seperti contohnya wudu'. Maka wudu' ini, fa innahu, maka wudu' ini dari keberadaan wudu', ya. Dari keberadaan wudu' itu melazimkan dari ketidakadaan wudu, ya, dari ketidakadaan wudu itu melazimkan tidak adanya kesahan salat. Itu yang kita maksud dengan tidak ada tadi, yaitu dari ketidakadaannya tidak ada. Ini maksudnya, dari ketidakadaannya tidak ada. Maksudnya apa? Dari ketidakadaan wudu tidak ada sahnya salat. Itu sudah pasti. Sunnah. Ini namanya syarat. Nah, ini namanya syarat. Kita belum berbicara tentang sunnah ya. Ini namanya syarat. Ya, ini namanya syarat. Berarti wudu itu kita nyatakan sebagai syarat. Nah, wudu kita nyatakan sebagai syarat. Kenapa wudu kita nyatakan sebagai syarat? Karena wudu ini dari keberadaannya, dari ketidakadaan wudu, tidak adanya kesahan sholat. Itu yang kita maksud dengan dari ketidakadaannya tidak ada. Ya, itulah yang kita maksud dengan dari ketidakadaannya tidak ada. Loh, apa bedanya, Bu? Kalau gitu apa bedanya syarat dengan sabab? Kan gitu ya, wudu ini kita bilang syarat. Kenapa wudu kita bilang syarat? Karena dari ketidakadaan wudu tidak ada. Ya, dari ketidakadaan wudu tidak ada sholat. Maksudnya tidak ada kesahan apa sahnya sholat. Kan begitu kan? Loh, apa bedanya dengan sabab? Ada perbedaannya. Nah, perbedaannya di sini. Wala yalzam min wujudihi wujuduha wala adamuha. Nah, ini bedanya. Dan dari keberadaan wudu, ya, dan dari keberadaan wudu, maksudnya adanya wudu itu tidak melazimkan adanya kesahan sholat. Tidak melazimkan adanya kesahan sholat dan ketidakadaannya dan ketidaksahannya sholat gitu, dan ketidaksahannya sholat nggak melazimkan. Kan tadi dikatakan bahwa ketidakadaan wudu itu memastikan, ya, memastikan tidak sahnya sholat, ya, dari ketidakadaan wudu memastikan tidak sahnya sholat. Nah, ini maksud dari min adamihil adam, ya, maksud dari min adamihil adam yang di definisi syarat itu. Maksud dari min adamihil adam. Alah, nggak usah saya tulis lah. Pokoknya di buku itu ya. Maksud dari min adamihil adam, ketidakadaan wudu, ya, ketidakadaan wudu itu menghasilkan tidak sahnya sholat. Ya, menghasilkan ketidaksahannya sholat. Tapi adanya wudu itu tidak menghasilkan, ya, tidak mengharuskan sahnya sholat dan ketidaksahannya sholat. Sudah pasti sah gitu. Enggak lah, tidak mengharuskan. La yalzim, tidak mengharuskan. Nah, ini namanya syarat. Ini namanya syarat. Sholat enggak sah kalau enggak ada wudu. Iya, sholat enggak sah kalau enggak ada wudu. Tapi wudu enggak mesti sholat. Bukan, enggak mesti sahnya, enggak mesti salatnya sah. Apa? Enggak mesti salatnya sah. Itu syarat. Belum tentu sah itu, Pak. Enggak maksud gini. Iya, tidak ada wudu. Tidak wudu. Ada wudu. Tidak melazimkan bahwa sahnya bahwa salatnya sah. Oh. Iya. Hanya wudu aja yang mensahkan salat gitu. Iya. Gini, wudu ya, ketidakadaan wudu itu bisa memastikan ketidaksahan salat. Iya, pasti. Sementara adanya wudu bukan berarti salat harus langsung sah, enggak. Belum tentu, masih banyak lagi misalkan rukun-rukun lain tertinggalkan ya berarti. Nah, ini namanya syarat. Ini namanya syarat. Paham ya? Ini namanya syarat. Muter-muter ya burungnya. Iya, di kepala. Muter-muter. Baca Bayu. Mau Bayu. Mau kira-kira. Kita ulangi ya, jadi syarat itu ini memang kayaknya rumit ya. Seakan-akan gak ada perbedaan antara syarat dengan sabab. Jauh sekali berbedanya. Kalau sabab itu min wujudihil wujud, min adamihil adam. Sementara kalau syarat itu min adamihil adam. Ya, min adamihil adam, min wujudihi la yalzim wujud wa la yalzim adam. Gitu loh. Ya, jadi la yalzim wujud wa la yalzim yalzim lagi. Wa la yalzam ya. La yalzam wujud wa la yalzam adam. Saya ulangi, jadi syarat itu ya, syarat itu dari ketidakadaannya mengharuskan tidak ada, dari keberadaannya tidak mengharuskan ada dan tidak ada. Ya, karena ada syarat lain lagi di sini. Iya. Nah, contohnya seperti wudu ini. Ya, di mana umpama kita udah ngambil wudu. Iya. Salat. Ngapain? Ya udah enggak sah juga ya. Padahal udah wudu. Enggak harus, itu namanya syarat. Tapi tidak ada wudu, walaupun dia enggak berbicara, enggak begini dan enggak sebagainya, tetap pasti enggak sah. Oh, ini Ustaz. Nah. Rukun dan waktu syaratun lis salat. Benar. Benar ya? Dengan dia tidak salat, dengan dia tidak salat di waktunya, ya maka enggak sah. Ya, itu berarti artinya dukhulul waqt syarat. Syarat. Kenapa? Dukhulul waqt, kenapa kita bilang syarat? Karena ketidakadaan dukhulul waqt tidak, maka tidak sah salat. Tapi keberadaan dukhulul waqt belum tentu mensahkan salat. Gitu loh. Itu namanya syarat. Makanya bahasanya min adamihil adam, min wujudihi la yalzim wujud wala adam. Paham itu? Ya. Min adamihil adam. Yang ini masih paham, cuma yang terakhir wala adamuha. Ini yang enggak paham ini. Yalah. Cuman begini, itu maksudnya wala adamuha, wala yalzim adamun. Ya, wala yalzim adamu sihhatif shalah. Wala yalzim adamu sihhatif shalah, dan tidak melazimkan tidak sah juga salatnya. Intinya tidak melazimkan sah, tapi tidak melazimkan juga ini ketidaksahan. Atopnya di apanya dihilangkan fiilnya ya. Bisa lagi. Namanya apa? Iya, itulah perlu diselami, perlu didarah dagingi. Wala yalzim wala. Sebenarnya saya pengen ini mengurai seluruh iya pengen, cuma waktu kita habis nanti di ngurai bahasa kan gitu kan. Habis gitu. Benar pengen saya. Wala yalzamu min wujudihi la yalzamu wujuduha. Bukan. Min wujudil ada, min wujudil wudu, ya min wujudil wudu la yalzam adamu sihhatish shalah. Ya, jadi wa min wujudil wudu ya, wa mulai dari waw ya. Kan kita bahas wala adamuha wa min wujudil wudu, cara alfaznya begitu, takdir aslinya ya, takdirnya wa min wujudil wudu la yalzam adamu sihhatish shalah. Mafhum itu la yalzam adamu sihhatish shalah. Jadi wa min wujudil wudu ya, karena kan dia dari awal kan dibilang min wujudihi ya, min wujudi, jadi wa min wujudil wudu ya, min wujudihi, ha kembali ke al wudu, wa min wujudil wudu la yalzam ada musihhatish shalah. Yang pertama la yalzam wujud sihhatish shalah. Nah, wa min wujudil wudu la yalzam wujud sihhatish shalah, wa min wujudil wudu la yalzam ada musihhatish shalah. Tapi ada min wudu ya, wa min adamil wudu yalzam ada musihhatish shalah. atau bahasa Indonesianya, ya bahasa Indonesianya, dari ketidakadaan wudu mengharuskan tidak adanya kesahan sholat. Dan dari adanya wudu, ya, dan dari adanya wudu itu tidak mengharuskan sholatnya sah dan juga tidak mengharuskan, tidak memastikan sholatnya tidak sah juga. Ya bisa sah, bisa enggak gitu loh. Ya, intinya bisa sah, bisa enggak. Dengan adanya wudu ya, dengan adanya wudu. Tapi dengan tidak adanya wudu, udah bisa dipastiin sholatnya enggak sah. Ini memberikan takdir untuk setiap kalimahnya aja berat memang ikhwan. Makanya saya ketika ingin menerangkannya pun saya mesti persiapan dulu apa yang harus saya terangkan ke antum ini kan. Iya, cari celah di mana supaya antum bisa paham. Nah, gitu. Itu aja pun belum tentu kan? Itu aja belum tentu. Padahal saya sudah persiapan dari tadi malam ya. Dari tadi sore bahkan saya sudah persiapan dari tadi sore apa yang saya harus saya terangkan supaya antum bisa paham kan gitu. Gimana caranya saya harus putar-putar ini kan gitu. Ya, nah, gitu. Nah, demikian. Iya. Berarti kalau gimana? Innahu yalzamu adamihi adamu sihhatil salat. Iya. Wala yalzamu min wujudihi. Wala yalzamu min wujudihi la wujuduha. La wujuduha. La dibuang aja. Karena la itu cuma ta'kid. Iya, la dibuang aja. Jadi sama dengan la yalzam wujuduha. Jadi la yalzam min wujudihi la yalzam wujuduha itu taukid aja. Jadi la-nya dibuang aja, la yalzamu wujuduha. Jadi maksudnya gini, mana? Supaya lebih paham, kan kalimatnya kan begini kan. Wala ya, enggak apa-apa, biar lebih paham. Biar lo lambat dikit. Wala yalzam min wujudihi. Ya, min wujudihi ya. La yalzam min wujudihi kok wujud. Oh ya, min wujudihi wala yalzam. Enggak, la dulu, enggak pakai waw di situ. La wujuduha. Ya, kita bahas yang satu ini dulu. La wujuduha. Oh. Ya, la wujuduha. Nah, la ini cuma taukid, ya. La yang di sini cuma taukid. Kenapa? Karena sebenarnya ini wujud, ya. Dia dhammah karena dia marfu. Dia marfu karena dia fa'il dari yalzam. Kan gitu kan? Karena dia fa'il dari yalzam. Iya, jadi secara enggak langsung la ini adalah la yang ini. Berarti la yalzam juga di bawah ini. Berarti wala yalzam sebenarnya. Nah, supaya lebih mudahnya, ya, ini kita buang aja. Nah, ini kita buang. Ya. Kemudian yalzamnya pun kita pindahkan kemari. Ya. Nah, wa min wujudihi la yalzam wujuduha. Dan dari keberadaannya, maksudnya dan dari keberadaan wudu dan dari adanya wudu tidak melazimkan adanya kesahan sholat. Paham. Iya, wala baru balik lagi ya gitu lagi bikin. Iya, kalau bahasa Arab kan dikena atof itu kita sudah tahu pasti mengikuti sebelumnya. Ya udah dia langsung aja wala adamuha katanya. Wala adamuha selesai. Tapi wala adamuha itu takdirnya bagaimana? Wa min wujudihi, ya, wa min wujudihi la yalzamu adamuha. Ganti itunya. Iya, iya, cuma ganti Adam di sini ya. Jadi wa min wujudihi la yalzamu adamuha. Dan dari keberadaan wudu juga tidak melazimkan tidak sahnya salat, bisa jadi sah gitu. Tapi bisa jadi juga tidak sah gitu loh. Intinya itu dia tidak melazimkan ya, dia tidak melazimkan. Tapi ketidakadaan wudu melazimkan tidak sah. Ya, pasti. Ya. Nah, pasti melazimkan tidak sah. Sementara adanya wudu itu tidak melazimkan sah dan juga tidak melazimkan tidak sah gitu loh. Kalau gini gimana? Iya enggak apa-apa. La yalzamu min wujudihi wujuduha wala adamuha. Memang iya itu makanya saya bilang ini atau ini buang aja kan gitu. Ini buang kembali ke seperti semula kan gitu ya. Kembali ke seperti semula wala yalzam ya. Nah, wala yalzam. Di sini enggak usah ada la lagi. Iya. Ya, karena itu cuma takkid aja. Jadi, wala yalzam wujuduha. Jadi ana izin Ustaz ya. Sebenarnya seret kali ini. Waktu ya. Baik. Memang udah jam 7 ini ya? Udah lewat. Udah lewat malahan. Masya Allah. Masa bahas sabab sama syarat aja 1 jam, wah. Sebenarnya ya. Memang kayaknya enggak bisa kita selesaikan juga ini bisa-bisa. Baik, nah. Jadi Ya, sebentar. Jadi jelas ini. Untuk sabab sama syarat. Ya, jadi sabab min wujudihil wujud, ya. Sabab min wujudihil wujud wa min adamihil adam. Syarat min adamihil adam wa min wujudihi, ya. La yalzim wujud wa la yalzim adam. Yalzim lagi, kok yalzim terus ya di mulut saya? Yalzam. Iya, mungkin ya. Yalzam, yalzam, ya, yalzam. Kena lazima yalzamu, ya. Padahal di hafalan pun lazima yalzamu, tapi kok yalzim yalzim terus? Mungkin ya. Baik, nah jadi demikian. Jadi sabab min wujudihi lazima, oh kebawa dari fi'il madhi, karena biasanya pakai fi'il madhi, ya. Jadi lazimal wujud. Karena memang fi'il madhinya kan lazima yalzamu, ya. Jadi min wujudihi lazimal wujud wa min adamihi lazimal adam. Sementara kalau syarat min adamihi lazimal adam wa min wujudihi la lazima ataupun ma lazima, ya. Kalau lazima ma lazimal adam wa ma lazimal wujud. Nah, demikian. Wallahu alam. Atau pakai bahasa penulis saja, ya. Ma yalzamu min wujudihil wujud wa ma wa min adamihil adam. Ma yalza sementara syarat ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzam min wujudihi wujudun wa la adamun. Sebagai contohnya wudu di sini. Sementara kalau untuk sabab sebagai contohnya iskar. Ya, suatu hal yang membuat mabuk. Nah, kira-kira ada yang mau ditambah lagi penjelasannya dari antum, silakan, ya, biar kita tambahkan. Atau mungkin ada yang mau dikritisi, atau ada yang mau ditanya terkait bahasanya. Pokoknya silakan semuanya, apapun itu, kita welcome. Ya, kritisan nanya, apapun. Nah. Tadi kan isim syarat. Jawab syaratnya mana? Yang mana isim syarat? Ya, masyarat, isim mausul. Ah, isim mausul. Isim mausul. Iya, isim mausul enggak butuh jawab. Iya. Isim mausul hanya butuh jumlah silah. Yang butuh jawab syarat adalah isim syarat. Butuh fi'il syarat, butuh jawab syarat. Kenapa kita butuh jumlah silah untuk isim mausul? Karena itu jawaban dari bagaimananya. Apapun yang bagaimana, kan gitu ya. Misalkan sabab itu adalah apapun, apapun yang gimana gitu. Jawaban untuk apapun gimana tadi, apapun yang gimana tadi itu ada di jumlah silah. Atau dengan kata lain, isi daripada isi mausul ada di jumlah silah. Jadi saya ingin masuk. Yalah, ya Pak Ayub, silakan. Sebenarnya tapi mungkin biar lebih memantapkan pemahaman, ya kayaknya ya kita berhentikan. Besok dengan kita ulang lagi, mungkin itu akan ya kan, karena kalimatnya itu aja yang diulang, jadi setidaknya nempel, nggak langsung sekaligus ya. Agak payah sahih dan batin. Ah, itu udah berbeda. Sementara nanti sabab, syarat, mani itu sama ya. Biar saya pun nggak ketinggalan. Iya betul. Iya, karena memang udah satu jam juga kan. Iya. Baiklah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.